Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تبارك وتعالى في آية الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. اللهم صل وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوان dan أخوات في الله أعزنا الله وإياكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah taala senantiasa merahmati kita, membimbing kita ke jalan yang benar, dan diberikan keistiqomahan di atas hidayah Islam dan hidayah sunnah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam dan sunnah, sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan oleh Imam Ahmad: Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah ya Rabb, wafatlah kami di atas Islam dan sunnah. Karena tidak ada wafat yang paling indah kecuali Allah wafatkan dalam keadaan Islam, dan lebih indah lagi ketika Allah wafatkan pula dalam keadaan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu kita berharap mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian muliakan, pada kesempatan yang mulia ini akan kita lanjutkan kajian kita, materi khusus yang berkaitan dengan ain. Ain ini salah satu penyakit yang berbahaya, yang efeknya bukan hanya orang-orang tertentu, namun akan menimpa hampir seluruh kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala: "Aktsaru min ummati yamut ba'da qada'illah wa qadrihi bil 'ain." Kebanyakan umatku meninggal setelah takdir Allah dan ketetapannya, yaitu bil 'ain, karena pengaruh 'ain. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kalau dilihat dari hadis tadi bahwa Rasulullah mengatakan aktsaru, berarti ismu tafdil, tingkat lebih. Berarti sekitar 60, 70 sampai 80% di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala karena pengaruh ain. Ternyata penyakit ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Sihir mematikan orang perlahan-lahan. Satu bulan pertama mungkin barangkali dia sakit. Kemudian setahun kemudian barangkali dia tidak ada nafsu makan. Kemudian tahun yang selanjutnya, kedua, ketiga, seterusnya, kemudian badannya sudah mulai kurus. Kemudian tahun selanjutnya mungkin sudah mendapatkan penyakit yang lebih daripada sebelumnya. Kemudian tahun kelima, ketujuh, seterusnya, kemudian baru dia meninggal. Namun penyakit ain lebih dahsyat daripada itu. Nah, sekali lagi, kalau ain tadi ada tahapan-tahapan menyebabkan dia sakit, bahkan dia bisa meninggal. Tetapi kalau ain bisa meninggal seketika itu, itulah dahsyatnya ain. Ini yang seringkali yang kita tidak sadari penyakit ain ini. Kalau di Timur Tengah sering disampaikan oleh para masyayikh, tapi kalau di Indonesia ini sangat kurang dijelaskan berkaitan dengan ain. Hanya orang-orang tertentu saja yang paham masalah ain. Barangkali mungkin ada ikhwan yang sering ikut pengajian-pengajian yang berdasarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Namun selebihnya bagi orang awam tidak paham masalah ain. Maka sering kita dengar ada yang mati mendadak. Sering kita dengar orang yang jantungan kemudian meninggal. Atau sering kita dengar orang lagi sholat terkadang meninggal. Banyak hal yang kita dapatkan, kita dengar dari kaum muslimin yang meninggal mendadak. Ternyata kalau kita telusuri, ternyata banyak gangguan-gangguan daripada ain. Maka inilah yang perlu kita waspadai. Bagaimana cara menangkalnya dan juga bagaimana mengetahui ain tersebut sehingga kita bisa mewaspadainya dan juga bisa mengobati dengan diri kita sendiri pun insyaallah atas rahmat Allah kita bisa kalau kita tahu ilmunya. Maka di buku kami ini kita tulis beberapa bab, di antaranya adalah masalah yang pertama alam jin. Alhamdulillah di sini telah kita tulis A sampai Z berkenaan dengan jin. Bagaimana pandangan Islam atau menurut ulama ahlu sunnah tentang jin berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kemudian kita tulis juga berkaitan dengan sihir. Kalau sihir ini butuh waktu untuk menjelaskannya. Ternyata sihir di negara yang kita cinta ini Indonesia lebih dahsyat, lebih banyak ketimbang di Timur Tengah. Maka Syekh Abdul Rahman rahimallahu taala mengatakan sihir di Timur Tengah itu tingkatannya sebagaimana saya katakan pada sesi pertama tadi, itu tingkatannya S1 dan S2. Tapi kalau di Indonesia tingkatannya doktor bahkan sampai profesor. Ternyata sihir di Indonesia lebih dahsyat, lebih tajam ketimbang sihir di Timur Tengah. Makanya jemaah semuliakan, karena latar belakang umat Islam di Indonesia ini didasari dengan pemahaman-pemahaman yang tadi, animisme dan dinamisme. Makanya banyak kaum muslim yang masih pakai sihir dan santet. Maka inilah yang kita kupas di buku ini berdasarkan dalil-dalil. Ternyata apa yang dikatakan oleh para ulama Timur Tengah ternyata sudah dilakukan oleh kaum muslim di Indonesia. Bahkan para kiai, para ustadz dan ajengan banyak, masih banyak yang melakukan hal itu. Bahkan untuk menundukkan jamaah pun ternyata itu terkadang pakai sihir. Bagaimana jamaah itu bisa tunduk kepada dia, bisa ikut apa yang dikatakannya, terkadang itu ada yang pakai sihir juga. Walaupun ada beberapa ayat yang dipakai dalam rangka menundukkan seseorang. Tapi karena niatnya tidak benar dan menjalankan ayat itu bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Makanya membaca ayat saja masukkan ke air sini, kemudian niatkan untuk menundukkan orang bisa. Siapa yang melakukan itu? Ya syaitan ikut. Ya itulah diantaranya beberapa orang yang atau beberapa kiai yang memanfaatkan ayat Allah untuk menundukkan seseorang. Itu juga pengaruh daripada sihir itu. Ya jemaah sekalian muliakan. Kemudian kita akan membahas materi yang berkaitan dengan ain di buku ini. Bahwa sebagaimana mukadimah yang kita sampaikan tadi berdasarkan hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsaru min ummati yamut ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain. Kebanyakan umat meninggal setelah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bil ain, karena pengaruh daripada ain. Ya. Jemaah sekalian muliakan, ain ini walaupun kita lihat di beberapa buku-bukunya para ulama sudah ditulis langsung poin-poinnya, ternyata alhamdulillah buku ini banyak hal yang perlu kita pahami berkaitan ain ini. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa pengaruh ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Sebagaimana kasus ada seorang sahabat, dan hadis ini dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini yang kami tahriz di buku ini. Ada salah seorang sahabat, beliau sedang mandi, kemudian dilihat oleh sahabat yang lain. Kemudian dia beliau memuji. Baru kali ini saya melihat orang yang ganteng, kulitnya putih dan mulus. pada saat memuji demikian, kemudian tidak disertai dengan ucapan yang disyariatkan oleh Nabi SAW, tiba-tiba sahabat tadi jatuh pingsan. Seketika itu langsung pingsan. Kemudian permasalahan ini diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dan bertanya kepada para sahabat, adakah kalian mencurigai seseorang? Kemudian sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, namanya Amir. Si Amir ini memuji Sahal. Tiba-tiba Sahal tadi jatuh pingsan. Kemudian dipanggil Amir tadi, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah anda mendzalimi saudaramu? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat bahwa bertanya dan mengatakan, apakah anda mendzalimi saudaramu? Nah, ternyata orang yang memuji seseorang tidak disertai dengan berdoa tabarakallah atau barakallahu lak, ya barakallahu fik, ucapan-ucapan doa yang mengandung keberkahan, itu menyebabkan saudaranya bisa jatuh sakit pada saat itu. Nah, setelah itu sahabat yang diketahui punya ain tadi, sebenarnya seseorang, hampir semua orang bisa punya berpeluang untuk ain gitu. Nah, disuruh mandi, kemudian sisa mandinya tadi disuruh minum, kemudian sahabat tadi alhamdulillah seketika langsung sembuh total. Itulah teknik penyembuhan ain. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kalau dilihat dari hadis tadi bahwa pengaruh ain itu begitu dahsyat. Bayangkan sahabat yang dia sehat, bugar, gara-gara dipuji oleh salah seorang sahabat tadi, kemudian tiba-tiba seketika langsung pingsan. Itulah dahsyatnya ain. Makanya ain itu sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Ya. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Bahkan unta pun kata Nabi SAW bisa masuk ember atau bisa masuk kidir. Kidir itu adalah panci. Kira-kira masuk akal enggak, Pak? Unta bisa masuk ember. Secara logika bisa masuk akal enggak, Pak? Enggak masuk akal. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa ain itu bisa terjadi seperti itu. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Ya. Ya, jemaah sekalian muliakan, itulah pengaruh daripada ain, bahkan terhadap benda tertentu pun bisa kena. Ya, ini yang kita tulis di sini. Ya, jemaah muliakan. Ya. Kemudian ada beberapa dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama berkaitan dengan ain ini. Hadis yang pertama diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah katakan, "Al-ainu haqqun." Ain itu, penyakit ain itu nyata, benar-benar ada. "Law kana syai'un sabaqal qadar, sabaqathu al-ain, fa idza istuksiltum faksilu." Nabi SAW mengatakan, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Ain itu nyata adanya. Law kana syai'un sabaqal qadr. Nabi SAW mengatakan, jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahulunya. Kemudian Rasulullah katakan, fa'idastuksiltum faksilu. Apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Hadis ini sebagaimana kisah tadi, ada seseorang yang terindikasi memuji seseorang, kemudian yang bersangkutan dipuji itu bisa jatuh sakit seketika itu, maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu disuruh mandi, maka mandilah. Sehingga sisa mandinya itu bisa digunakan untuk mengobati orang yang terkena ain. Apakah orang soleh itu bisa kena ain? Bisa saja. Makanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, banyak orang-orang soleh Itu karena ain akibat daripada sebagian saudara kita yang sering memuji sehingga yang bersangkutan bisa seketika itu kena ain. Makanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada beberapa komentar para ulama salaf berkaitan dengan ain ini, sehingga ain itu ternyata lebih dahsyat, bahkan lari ke penyakit fisik. Di antaranya disebutkan dalam buku ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui pengaruh daripada ain itu. Nah, jemaah muliakan, dari mana sumber ain itu? Dijelaskan oleh Al-Imam Nukaim rahimallahu taala, ada dua sumber ain itu. Yang pertama, kalau dilihat saya simpulkan beberapa ayat, beberapa hadis, yaitu karena takjub. Karena ada pujian, karena kagum terhadap seseorang, kemudian seseorang tersebut memujinya. Baik seorang istri memuji suaminya, seorang suami memuji istrinya, kemudian seorang suami memuji anaknya, orang tua memuji anaknya, atau memuji cucunya, atau memuji orang lain. Antara ibu-ibu dengan ibu yang lain memujinya, atau ikhwan memuji ikhwan yang lain karena punya kelebihan atau nikmat yang Allah berikan kepada dia tersebut, kemudian tidak disertai dengan bilang Masya Allah, maka yang dipuji bisa seketika langsung sakit. Itulah dahsyatnya ain. Nah, jemaah semulia kan? Ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melihat saudaramu sesuatu yang menyenangkan, falyad'u bil barakah, maka berdoalah dengan keberkahan. Maka kalau sekiranya seseorang itu melihat saudaranya punya kelebihan, baik kelebihan fisik, dia ganteng atau dia cantik, maka segera langsung mendoakan. Di antara yang disyariatkan beberapa hadis yang sahih, disimpulkan oleh para ulama ada tiga. Yang pertama adalah Masya Allah, atau Tabarakallah, atau Barakallahu fik, atau doa-doa mandung keberkahan. Yang ketiga, La quwata illa billah. Itu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW mengandung keberkahan terhadap seseorang, kepada saudara-saudara kita. Contohnya gini, Pak. Seorang suami melihat kecantikan istrinya. Terkadang dia bilang, sayang, kamu hari ini kok cantik. Nah, kata-kata itu berbahaya, Pak. Sebaliknya seorang istri memuji suaminya. Ganteng sekali suamiku hari ini. Atau seorang orang tua memuji anaknya. Oh, anakku ganteng. Anakku, cucuku putih, ganteng. Kata-kata itulah yang membawa mudarat terhadap anak dan cucu kita. Makanya jemaah sekalian muliakan, Rasulullah katakan, kalau sekiranya seseorang merasa takjub terhadap saudara-saudaranya atau temannya yang punya kelebihan tadi, maka Rasulullah katakan, berdoakan dia dengan mengandung keberkahan. Di antaranya tadi adalah Barakallahu fik, atau Tabarakallah, atau di antaranya adalah Masya Allah. Itulah kalimat yang begitu dahsyat untuk menghalangi saudara kita terkena ain. Nah, ini jemaah sekalian muliakan, ini yang perlu kita ketahui, bahwa ain itu bersumber dari merasakan takjub. Para ulama menjelaskan dalam kitab Ad-Du'a Al-Ilaj Birroki yang dijelaskan oleh Syekh Al-Qahtani dan ulama-ulama yang lain, ternyata orang, selain orang pun bisa kena. Baik kendaraan, bangunan, atau handphone pun sekalipun terkadang bisa kena. Kemarin kisah nyata yang terjadi di Jakarta, dia baru beli Samsung, Pak. Samsung bagus. Alhamdulillah sudah bisa dipakai. Nah, tiba-tiba adik saya memujinya. Nah, tanpa diseretnya dengan Masya Allah, handphonenya bagus banget, kameranya bagus. Subhanallah, seketika itu handphone Samsung langsung mati. Diservis gak bisa-bisa. Masya Allah. Masya Allah itu. Padahal enggak ada sebabnya, cuma hanya dipuji tadi. Makanya ada sebagian mobil itu bagus, mobil bagus, di belakangnya ada tulis Masya Allah kan, biar setiap yang mengujinya bilang Masya Allah. Andaikan kita mengucapkan Masya Allah, insya Allah tidak terjadi seperti itu. Makanya jemaah sekalian, kalau sekiranya memuji istri, maka ucapkanlah Masya Allah. Seorang istri melihat suaminya yang ganteng, maka ucapkanlah Masya Allah atau Tabarakallah. Kemudian seorang orang tua memuji anaknya, ucapkanlah Masya Allah. Atau melihat temannya, bisa kemudian diucapkan. Ada salah seorang ummahat di Jakarta punya kelebihan. Masya Allah, saking cantiknya, setiap ummahat yang lain beliau lewat, itu semuanya pada melotot. Bayangkan ummahat saja melihat beliau, karena beliau tidak pakai cadar. Makanya hikmahnya seseorang itu pakai cadar, hikmahnya pakai cadar itu biar tidak terjadi seperti itu, bisa terhalang pujian-pujian tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika dia lewat ikhwan pun, walaupun sudah jenggotnya panjang, tetap juga melihat apa namanya, melotot ke ummahat ini, karena saking cantiknya. Masya Allah. Ya, ikhwan pun tadi tidak mengucapkan Masya Allah, cuma melotot saja, kemudian sambil memuji gitu. Nah, Masya Allah, jemaah semulia kan. Kemudian kita coba ruqyah ummahat ini, ternyata jinnya numpuk sekali badannya. Kemudian terjadi dialog dengan jinnya. Kemudian saya tanya, kenapa Anda masuk ke tubuh ibu ini? Bagaimana saya enggak masuk, Ustaz? Banyak orang muji dan ibu ini cantik, makanya saya senang. Nah, ternyata jinnya numpuk di badannya. Sampai kasihan ibu ini, sering pusing, sering sakit-sakitan. Kemudian tidak mampu melayani suaminya. Akibat daripada tadi, kena ain. Nah, kemudian saya nasihatkan agar ibu ini pakai cadar. Nah, pakai cadar untuk apa? Biar terhindar dari, salah satu adalah terhindar daripada ain. Karena pujian itu dahsyat sekali, Pak. Ya. Sebagaimana sahabat tadi, bayangkan langsung pingsan kan itu, Pak. Nah, kemudian jemaah semulia kan, suatu waktu barangkali anak kita lagi jalan, Pak. Kemudian ada di antara antum yang muji. Baru kali ini saya lihat orangnya ganteng. Anaknya lucu. Kata-kata itu yang berbahaya buat anak kita. Makanya barangkali anak ini bisa seketika itu langsung meriang badannya, bisa langsung menggigil, bisa langsung pusing, kemudian langsung kejang, bisa langsung pingsan, bahkan seketika itu bisa meninggal. Itulah dahsyatnya ain. Nah, barangkali ada sebagian saudara kita tadi, padahal enggak ada apa-apa, tiba-tiba meninggal. Dicek ke dokter, bawa langsung ke rumah sakit, jantung. Itu boleh jadi karena pengaruh ain. Itulah asbab pertama pengaruh daripada ain. Kemudian kedua, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah karena hasad. Iri, dengki, hasad itu bisa seseorang kena ain. Makanya jemaah semulia kan, antara ustaz yang satu dan yang lain, barangkali ustaz ini karena ganteng, kemudian ada indikasi hasad ustaz yang satu, ya hasad pada ustaz yang satu tadi. Atau salah satu ustaz ini punya kelebihan, mungkin jamaahnya banyak, kemudian ustaz yang satu hasad kepada ustaz itu. Nah, ustaz yang dihasad ini bisa kena ain. Makanya jemaah semuliakan, kalaupun di antara kita melihat saudara kita punya kelebihan, maka sebaiknya ucapkan Masya Allah. Tapi kira-kira ada enggak seseorang yang punya sifat hasad, kemudian melihat saudaranya tadi punya kelebihan, kemudian kita ada hasad di hati kita, kemudian bilang Masya Allah. Kira-kira ada enggak, Pak? Jarang. Kira-kira ada enggak, Pak? Sangat jarang sekali yang seperti itu. Ya, jemaah semulia kan. Makanya kalau sekiranya kita terpaksa hasad tadi, maka ucapkanlah Masya Allah atau Barakallahu fi. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian mulia kan. Ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaikh Salim Ibn Taimiyah mengatakan, setiap orang itu punya hasad. Setiap orang itu punya hasad. Baik orang soleh maupun yang toleh. Tahu yang toleh, Pak? Yang tidak soleh. Orang yang soleh, kata Syaikh Salim Ibn Taimiyah, ketika punya hasad di hatinya, dia menyembunyikan hasadnya. Namun kalau orang jahat yang tidak soleh, biasanya hasadnya dilampiaskan, baik dengan cara fisik, dengan ungkapan, ataupun dengan sihir. Dan ada yang tidak melakukan sihir, namun dengan hasadnya yang luar biasa, yang bersangkutan yang di ain itu, yang dihasadinnya, bisa terkena ain. Kecuali dia bilang, Masya Allah. Nah, ternyata hampir semua orang itu bisa berpeluang untuk apa, Bang? Untuk hasad, untuk ain tadi atau hasad. Itu dijelaskan oleh Syaikh Salim Ibn Taimiyah bahwa setiap orang itu bisa berpeluang untuk hasad, iri dan dengki. Walaupun jenggotnya panjang, seorang syekh atau ulama ahli sunnah, tapi terkadang muncul sifat hasad terhadap yang lainnya. Maka ini yang perlu kita waspadai. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu sebabnya yang saya lihat dijelaskan oleh perumahan ada dua hal tadi. Yang pertama karena merasa takjub, dan yang kedua adalah karena hasad, iri dan dengki. Ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kemudian selanjutnya, apa tanda-tandanya orang yang kena ain? Ini yang kita tulis di sini. Ada beberapa faktor. Kapan orang itu mudah diserang penyakit ain? Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan melanggar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, itulah yang seseorang itu mudah sekali bisa terserang ain. Ya. Ya, jemaah semulia kan? Setiap hamba-hamba Allah yang jauh dari Allah, solatnya kurang diperhatikan, baca Al-Qurannya juga kurang, dikir pagi dan petangnya juga kurang, nah orang seperti ini berpeluang untuk diserang ain. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian selanjutnya yang kedua, tidak peduli dengan ibadah. Karena apabila seseorang itu disibukkan dengan dunia, tentunya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini sangat gampang, sangat mudah untuk diserang penyakit ain. Ketika seseorang itu muji, bisa seketika langsung sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menjaga zikir pagi dan petang. Ini yang saya perhatikan, tidak ada yang paling dahsyat untuk menangkal sihir ain dan gangguan jin kecuali zikir pagi dan petang. Itu Masya Allah begitu dahsyat sekali, Pak. Ya, maka jemaah semulia kan, orang yang lemah dalam zikir pagi dan petang sangat mudah diserang ain. Maka kita jelaskan di sini bahwa ain itu sangat berpeluang terhadap saudara-saudara kita yang kurang memperhatikan zikir pagi dan petang. Makanya mohon untuk diajarkan kepada saudara-saudara kita, istri kita, anak-anak kita atau suami kita, agar mereka menjaga amalan-amalannya, di antaranya lah zikir pagi dan petang. Kemudian apa ciri-cirinya mereka yang terkena ain? Dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, rasa sakit di kepalanya berpindah-pindah. Terkadang di depan, kemudian lari ke belakang. Sering terkadang pusing di belakang, kemudian sakit di atas ubun-ubunnya. Terkadang pindah-pindah. Itu tanda-tanda orang yang diserang ain. Ini pengalaman saya di lapangan, banyak sekali umat Islam yang diserang penyakit ain ini. Kemudian yang kedua, wajahnya menguning. Mungkin di sini kasusnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya pernah kita sampaikan, Rasulullah pernah melihat ada salah seorang sahabiah, seorang hamba sahaya perempuan, Rasulullah melihat wajahnya berubah, menguning. Kemudian Rasulullah katakan, istarku laha fa inna biha an-nadrah. Carikan tukar ruqyah, mintakan tukar ruqyah untuk meruqyah perempuan ini. Karena dia sedang kena ain, kata Nabi SAW. Makanya wajah seseorang yang kena ain itu lain, Pak. Tadinya seger, tiba-tiba langsung menguning. Barangkali dokter mengatakan terkena penyakit kuning. Ya, terkena penyakit kuning. Biasanya lain, Pak. Orang-orang yang terkena sihir atau ain itu berbeda, Pak. Biasanya berbeda wajahnya. Tadinya memang seger badan mukanya, tiba-tiba berubah. Ini yang sering saya lihat karena sering menangani hampir setiap hari, Pak. Kelihatan orang-orang yang memang kena ain itu. Maksudnya kelihatan di sini orang yang biasa kenal gitu. Kalau antum sih baru lihat sekarang kan gitu. Ya, biasanya kelihatan lain. Sebagaimana Rasulullah SAW melihat perempuan karena sering lihat, pada saat itu berubah wajahnya, tiba-tiba menguning. Maka Rasulullah katakan, istarku laha fa inna bi'an nadrah. Carikan tukar ruqyah karena perempuan ini sedang kena ain. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa meminta ruqyah untuk orang lain boleh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW menyuruh sahabiah ini untuk mencarikan tukang ruqyah untuk mengobati perempuan ini. Ya, maka boleh hukumnya meminta ruqyah buat orang lain, diantaranya buat istri, buat suami, buat anak, atau buat saudaranya. Ustaz, mohon untuk diruqyah saudara saya. Itu boleh. Dan sebaiknya yang kita hindari adalah, Ustaz, tolong saya diruqyah. Itu yang perlu dihindari. Kata-kata itu. Walaupun tidak ada dalil yang melarang. Itu ya. Tidak ada dalil yang melarang meminta ruqyah. Hanya saja, kalaupun kita minta ruqyah, yaitu mengurangi afdol. Apa namanya? Keutamaan. Keutamaan masuk surga tanpa hisab. Karena hadis itu menunjukkan tidak ada larangan. Itu dijelaskan oleh para ulama. Karena ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah penyebabnya tidak masuk itu adalah meminta ruqyah. Nah, minta ruqyah bukan menunjukkan bahwa larangan. Hanya saja mengurangi tawakal. Itu dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, dan juga Imam Ibnu Qayyim, dan juga para ulama yang lain, bahwa setiap orang yang minta ruqyah, maka orang tersebut mengurangi tawakal kepada Allah SWT. Dan juga walaupun dijelaskan oleh Imam At-Tabari dan juga Imam Abdul Bar, menjelaskan bahwa meminta ruqyah itu tidak mengurangi tawakal, karena banyak para sahabat dan para salafus soleh mereka meruqyah. Tapi yang berdasarkan dalil bahwa sebaiknya untuk meruqyah diri sendiri sebaiknya tidak meminta. Maka yang paling bagus adalah meruqyah diri sendiri. Bagaimana teknik yang efektif untuk mengeluarkan jin yang ada di badan kita? Maka insya Allah besok acara yang paling bagusnya. Ya. Nah, insya Allah besok. Intinya acara itu besok. Ya, kalau sekarang kan masalah lain. Nah, mendingan gak datang dari tadi. Nah, itu lebih parah lagi kalau gak datang kan gitu. Ya. Karena antara teori dan praktek itu sangat ada keterkaitan. Ada orang yang langsung tahu prakteknya sementara dia tidak paham tentang teorinya, terkadang kurang pas, Pak. Ya. Jemaah sekalian muliakan, itu di antaranya tanda-tanda orang yang terkena ain. Kemudian selanjutnya, banyak keringat dan buang air kecil. Sering buang air kecil. Ya, keringatnya lain daripada yang lain. Kalau antum karena sekarang AC-nya kurang, kepanasan itu wajar. Ya. Kemudian selanjutnya tanda-tandanya dijelaskan oleh para ulama, yaitu tidak bersemangat. Terkadang sering lemas badannya, Pak. Ya. Terkadang bangun tidur lemas. Kemudian setiap ibadah lemas. Badannya enggak ada gairah itu. Walaupun badannya fisiknya besar, tapi seringkali yang dasar kurang semangat. Gitu, lemah semangat, gitu. Itu indikasi kena ain. Kemudian selanjutnya tangan dan kakinya sering kesemutan. Ya. Ini tanda-tanda ini hampir sama dengan tanda-tanda orang kemasukan jin dan orang yang terkena santet. Orang yang terkena Hampir sama tanah-tanahnya. Iya. Nah, jamaah semulia kan, kalau antum duduk, kakinya sering dilipat, ditekan, terjadi kesemutan, itu wajar. Barangkali peredaran darah enggak lancar kan ditekan tadi kan. Kaki antum duduk seperti ini, kemudian enggak ditekan, kemudian terjadi kesemutan. Itu boleh jadi tanda-tanda ada gangguan jin. Nah, jamaah semulia kan, sebenarnya ain itu serangan jin sebenarnya, Pak. Gimana prosesnya? Contoh gini, Pak. Saya melihat seseorang yang lebih ganteng atau mungkin barangkali lebih cantik, kemudian saya puji. Kita puji, baru kali ini saya melihat orangnya ganteng putih. Nah, seketika itu jin yang di sekitarnya langsung nyergap masuk ke badannya. Gitu, Pak. Gara-gara apa? Lupa bilang Masya Allah atau Tabarakallah tadi. Kalau kita mengucapkan sebagaimana dicontohkan Nabi SAW, maka saudara kita yang dipuji tadi Insya Allah terhindar daripada air. Ya. Kemudian selanjutnya tanda-tandanya, badan terasa panas, gerah meskipun cuacanya dingin. Walaupun pakai AC tetap hawanya panas. Nah, itu biasanya orang itu bisa terindikasi ain. Kemudian selanjutnya adalah jantungnya berdetak lebih cepat, bisa deg-deg gitu. Nah, bahkan bisa biasanya kata dokter mengatakan ini terkena penyakit jantung. Ini yang sering kita tangani, banyak ada salah seorang bapak-bapak yang divonis oleh dokter, beliau ini adalah terkena penyakit jantung. Kemudian setelah dicek ternyata jinnya banyak di jantung itu. Bahkan ada salah seorang ustadz, yang sudah senior, beliau temannya Ustadz Firanda itu. Ya, jelas mulia kan? Beliau dioperasi jantungnya, pasang ring gitu. Kemudian terjadi dialog dengan saya jinnya. Jinnya namanya Jamilah. Namanya Jamilah, umurnya 25 tahun, masih gadis. Ya. Jinnya Masya Allah, namanya bagus gitu. Ya, kemudian jin itu ngaku, "Ustaz, sebenarnya ustaz ini enggak perlu dioperasi jantungnya. Tahu enggak jantungnya itu, Ustaz? Jantungnya itu saya yang grogotinya. Makanya terjadi penyempitan di jantung ini karena saya yang nyekik jantungnya. Makanya ustaz itu sering nyesak dia." Nah, Masya Allah, ternyata memang ustaz itu kena kiriman santet. Karena beliau ini sering tadinya ya aktif dakwah yang biasa, kemudian tiba-tiba mengenal manhaj salafus saleh, mengenal manhaj al-sunnah wal jamaah, kemudian beliau aktif dakwah di masyarakat, banyak kaum muslimin yang iri dan dengki. Akhirnya bukan duit yang dikirim malah justru santet. Ya. Ternyata sihir yang dikirim tuh. Masyaallah, akhirnya jantung beliau dioperasi. Sampai sekarang beliau pun masih sering sakit-sakitan. Nah, sampai satu keluarga kena semua. Istrinya kena, anak-anaknya juga kena. Semua anak-anak gadis itu kena semua. Nah, makanya ada ikhwan tadi yang suka lamar beliau ini, putri beliau ini sering gagal. Datang ke rumahnya ingin lamar salah satu anak gadisnya, misalnya anak yang pertama. Nah, yang ini katanya. Pas pulang ke rumah dia telepon, kayaknya yang kedua katanya. Setelah datang lagi yang pertama, terus gitu, linglung dia. Nah, itu ikhwan pun yang datang ke rumah bisa kena juga gitu. Itulah dahsyat tadi santet. Ternyata santet itu di samping rumahnya. Ya, samping rumah ustadz ini. Karena beliau ini sering dakwah di masyarakat, masyaallah hanya di sihir tadi. Karena saya dialog dengan jinnya, "Kenapa kamu sihir kepada ustadz ini?" "Karena saya iri. Karena dia suka dakwah yang benar tadi kan gitu." Makanya jemaah semuliakan, wajar kalaupun besok itu mungkin kita mengajarkan teknik ruqyah mandiri, karena besok itu bukan saya meruqyah, tapi bapak sendiri yang meruqyah diri sendiri. Hanya saja saya ngasih kuncinya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Nah, kalaupun banyak yang muntah itu wajar. Karena yang menjadi target syaitan adalah antum yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai Islam yang benar, yang mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pemahamannya lurus, akidahnya benar, Nah, mereka inilah yang menjadi target utamanya. Makanya Allah katakan dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa, fastalitu musyaitan." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-Ku dalam keadaan baik. Semua orang itu ditakdir Allah baik. Ternyata yang menggiring orang itu tidak baik karena digiring oleh syaitan. Makanya jemaah semuliakan, ada yang ibadahnya terkadang kurang tadi, kemudian terhalang untuk melakukan ketaatan, ternyata itu digiring oleh syaitan laknatullah alaihi. Ya, jemaah semuliakan, itu diantara tanda-tandanya. Kemudian selanjutnya, rasa sakit yang berpindah-pindah antara leher dengan punggung. Terkadang leher, terkadang punggung. Sering pegal, sering ngilup ya. Itu di punggung. Kemudian selanjutnya adalah sulit tidur di malam hari. Susah tidur. Ya, susah tidur bukan karena banyak utang, Pak. Susah tidur bukan karena mikirin ya istrinya jauh gitu. Ya. Tapi karena tadi gangguan. Di mana letak jinnya? Di daerah pelopor mata sini, Pak. Sebagaimana saya jelaskan pada pagi hari tadi, jinnya di sini, Pak. Orang yang susah tidur 99% itu karena gangguan jin di sini, Pak. Jin tinggal di pelopor mata. Ya. Ya, kemudian selanjutnya emosi yang tidak stabil. Emosinya tinggi, sensitif dia. Ya, ketika omongan yang barangkali menurut istrinya itu kurang tepat, hanya dia emosi. Sebaliknya, suami yang suka emosi, baik emosi kepada istri, kepada anak, kepada teman. Sensitif sekali dia. Itu terindikasi orang kena ain. Selanjutnya, sering mimpi buruk. Nah, sering mimpi buruk. Nah, ini jemaah semuliakan, mimpi buruk ini adalah bisa terjadi dikejar ular, dikejar harimau, dikejar anjing, atau mimpi yang serem. Itu tanda-tanda ain. Ya. Sebenarnya tanda-tanda ini hampir sama dengan tanda-tanda kena santet. Nanti kita jelaskan beberapa poin yang ada di buku ini. Pengalaman saya sekitar lebih daripada 10 tahun. Sehingga lahir buku ini yang ternyata Masya Allah itu dahsyatnya pengaruh sihir dan ain itu luar biasa. Kemudian beberapa penyakit yang diakibatkan pengaruh ain itu lari ke fisik. Di antaranya yaitu beberapa penyakit kanker. Makanya jemaah semuliakan, saya selidiki 80% yang terkena kanker itu asbab awalnya karena pengaruh gangguan jin, sihir dan ain. Sekitar 80%. Makanya ada beberapa ustadz yang terserang kanker otak. Kemudian saya datang ke rumah beliau, saya cek ternyata jinnya di sini, Pak. Sehingga suplai darah dan oksigen ke otak itu enggak jalan. Nah, makanya barangkali beliau enggak menyadari. Padahal beliau adalah seorang yang saleh, seorang ahli tauhid, dai ahli sunnah. Nah, ternyata ada jin di sekitar sini. Ya, qadarullah kita bantu rukyah 3 kali. Alhamdulillah ketika ditiup di sini terasa oleh beliau langsung ngalir gitu. Ya. Ya, walaupun dia tidak harus muntah. Beliau tidak harus muntah gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah terkadang kanker tertentu, biasanya kanker kulit, terkadang kanker kelenjar getah bening gitu. Biasanya di sini, Pak. Makanya 80% yang kanker kelenjar getah bening itu pengaruh jin di sini, Pak. Kemarin ada salah seorang ustaz, beliau hafiz Quran. Beliau sering ruqyah. Ternyata diserang oleh kelenjar getah bening. Nah, awalnya saya feeling ustaz ini karena beliau meruqyah salah seseorang. Nah, kemudian diserang oleh penyihir ini. Nah, tiba-tiba beliau jatuh sakit. Kemudian dibawa ke Jakarta untuk dioperasi. Setelah itu qadarullah beliau meninggal. Saya masih ingat beliau ini orang yang soleh, yang luar biasa dan dai ahli sunnah wal jamaah. Tapi ya beliau mendapatkan kutama di sisi Allah karena beliau hafiz Quran dan meninggal dalam kondisi mudah-mudahan husnul khatimah. Ya. Ya. Anjas mulia kan? Saya selidiki beliau ini memang terkena diserang oleh tadi gangguan sihir. Nah, makanya sihir di sini. Kemudian karena beliau tidak paham tentang teknik rukyah mandiri tadi, karena hanya rukyah biasa saja. Ya, orang rukyah biasanya, tapi tidak paham tentang teknik rukyah mandiri, akhirnya beliau pun tersenang kanker di sini. Ya. Ya, makanya cuma semuliakan untuk mengeluarkannya, kalau kita tahu, paham, insya Allah sangat gampang untuk mengeluarkan sendiri. Andaikan kita tahu ilmunya. Nah, kemudian selanjutnya, bahwa ain itu bisa terjadi gangguan di pernafasan, yaitu penyakit asma. Di sini, penyakit asma. Nah, cuma semuliakan pada saat saudara kita memuji atau hasad tadi, saudara kita yang dipuji bisa diserang oleh gangguan jin karena pengaruh daripada ain tadi, jin yang melakukan itu sehingga masuk ke di mana, Pak? Di daerah jantungnya. Sehingga saluran pernafasan di paru-paru dan di sekitar jantungnya itu jin yang tinggal di sekitarnya, di sekitar jantung dan pernafasannya itu. Selanjutnya bisa terjadi kelumpuhan. Ya, ini sering kita lihat beberapa ikhwan yang pernah lumpuh total padahal beliau sehat. Nah, ternyata dia setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah dan ayat tentang ain, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bisa menyebabkan kemandulan. Ya, bisa menyebabkan kemandulan. Maka jemaah sekalian, banyak ikhwan yang sudah menikah kemudian dia belum punya anak. Ada setahun, dua tahun. Ini maaf saya salah. Maksudnya akhwat gitu. Ikhwan gak mungkin punya anak kan gitu. Ya. Ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kajian seperti ini, kemudian mengikuti training ruqyah mandiri, ini ikhwan ini sudah 3 tahun menikah. Ya, istrinya menikah dengan beliau 3 tahun. Nah, kemudian ada lagi ikhwan yang 5 tahun menikah belum punya anak. Kemudian ada yang 7 tahun juga belum punya anak. Setelah mengikuti pelatihan training ruqyah mandiri, kemudian dipraktekkan pada saat itu, kemudian berapa malam kemudian mereka bikin anak, kemudian seminggu kemudian dicek, ternyata alhamdulillah sudah positif hamil. Subhanallah. Di mana dia tinggal? Jinnya tinggal di rahim. Makanya rata-rata di rahim, Pak. Makanya tanda-tanda orang kemasukan jin itu ketika jin tinggal di rahim, yaitu sering pendarahan. Atau haidnya sering sakit. Atau haidnya tidak beraturan. Terkadang maju, terkadang mundur. Gitu ya. Terkadang maju, terkadang mundur. Ya. Kalau yang gak haid sama sekali seperti bapak-bapak, gak termasuk. Gitu. Gak mungkin kan bapak-bapak haid. Gitu. Nah, biasanya di sini, Pak. Nah, kemudian selanjutnya, ketika suami istri melakukan ibadah, setiap sperma masuk itu dihalangi oleh jin itu. Nah, yang pertama bisa dihalangi saja, kemudian mental keluar. Yang kedua bisa dimakan oleh jin. Nah, makanya akibat daripada pengaruh ain atau sihir, jinnya tinggal di daerah rahim sehingga susah terjadi pembuahan. Makanya sekitar 80% yang susah punya anak itu karena pengaruh jin dan ain atau pengaruh daripada si sihir. Nah, biasanya ada dua tadi, bisa karena bisa karena sihir lewat makanan dan kedua karena pengaruh ain, gitu ya, pengaruh ain itu di daerah rahim, ya, itu yang menyebabkan kemandulan. Ya, jemaah sekalian kan? Selanjutnya yang keenam yaitu bisa terjadi diabetes, yaitu penyakit gula. Ya, bukan karena sering makan gula, enggak. Ya, biasanya jemaah sekalian kan? Ada beberapa jemaah kita yang sudah bertahun-tahun sakit diabetes, sudah berobat kemana-mana, ke Singapura, hampir seluruh dokter yang ahli di bidang ini sudah didatangi oleh beliau, tapi gak kunjung sembuh. Dikasih herbal juga gak kunjung. Saya lihat di rumahnya hampir semua obat-obat herbal, ya itu sudah besar di depan rumahnya, saking semangat beliau untuk berobat. Nah, ternyata gak kunjung sembuh. Kemudian ada salah seorang ikhwan yang kenal sama beliau ini, kemudian saya datang ke rumahnya, suruh cek anaknya, antum coba tekan di daerah pankreasnya. Biasanya kalau orang yang susah sembuh karena diabetes, biasanya ada jin di pankreas, sehingga susah untuk terjadi insulin kan gitu. Nah, dicek, ditekan oleh anaknya, kemudian tekan ke atas, ternyata langsung muntah. Ternyata masya Allah, jinnya numpuk di pankreasnya, maka susah terjadi insulin itu. Nah, makanya awal mulanya seseorang itu bisa kena diabetes itu pengaruh daripada jin atau ain atau serangan sihir yang ada di pankreasnya itu. Nah, kemudian selanjutnya alhamdulillah setelah itu ada perubahan perbaikan ibu nih. Makanya setiap seseorang yang penyakit medis kemudian enggak kunjung sembuh, nah itu terindikasi bahwa orang seperti itu bisa kena ain atau sihir. Kemudian selanjutnya ya tanda-tanda secara fisik orang yang terkena ain yaitu tekanan darah tidak stabil, naik turun apa ya? Ya, terkadang tinggi. Nah, kalau udah tinggi kemudian dia marah, bisa diserang oleh jin di sekitar sini, akhirnya dia gampang marah. Nah, kemudian darahnya bisa tinggi dan terjadi pecah pembuluh darah. Kalau secara faktor makanan, barangkali orang seperti ini bisa menyebabkan sakit, contohnya stroke, mungkin 10 tahun. Ya, Allah merencanakan 10 tahun orang ini bisa sakit gara-gara pola makan yang ini. Kemudian gara-gara ada sihir atau ain, seseorang ini bisa seketika itu langsung kena stroke. Makanya saya lihat sekitar ya 60-70% yang kena stroke itu berawal dari karena gangguan jin di sini, Pak. Di daerah sini. Nah, selama ini kita berobat kemana-mana, mungkin lupa teknik ruqyah mandiri tadi, atau mungkin belum tahu, hanya terjadi stroke. Kan ada kaum muslim sekarang baru umur 30 tahun sudah diserang kena stroke. Padahal secara medis pun stroke ini kebanyakan umur berapa, Pak? 40 ke atas kan gitu. Tapi ini makannya sehat, tiba-tiba diserang tadi. Ternyata setelah kita cek banyak karena gangguan jin di daerah saluran di sini, Pak. Di belakang kepala sini. Maka terjadi pecah pembuluh darah. Selanjutnya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal. Ini kemarin adalah salah seorang pejabat dari BI. Nah, dokter memvonis bahwa beliau ini ginjalnya harus dioperasi. Ya. Kemudian saya cek satu persatu di badannya. Ternyata jinnya dari ujung kaki sampai ujung rambut penuh. Itu. Apakah saya lihat jin? Saya belum pernah lihat. Makanya jemaah semuliakan, orang yang sering melihat jin itu karena gangguan jin, Pak, gitu. Makanya saya sendiri pun pingin lihat jin, sampai sekarang belum pernah lihat. Padahal setiap hari saya dialog dengan jin. Bahkan saya kemarin ada jin yang menaksir saya. Ustaz, saya pingin nikah sama ustaz. Ya. Kalau pingin nikah dengan saya pingin lihat kamu sekarang. Ini pas jam 12 malam. Ya, istri saya kemasukan jin, Pak. Nah, hanya dia. Nah. Ya. Pak Ustaz, saya ingin nikah sama Pak Ustaz katanya. Oh, gitu. Saya pengin lihat wajah kamu seperti apa. Kok saya cantik, Pak Ustaz katanya. Kalau Ustaz lihat saya, pasti Ustaz jatuh cinta dia kan. Kalau begitu sekarang kamu tampakkan dirimu. Ini sekitar jam 12 malam gitu. Sekarang kamu tampakkan dirimu, saya ingin melihat wajahmu seperti apa. Maaf Ustaz, saya enggak bisa menampakkan diri di sini. Karena rumah ini sering diingajiin, maka saya enggak kuat. Tapi kalau Ustaz ke laut nanti, bisa melihat saya. Tapi hati-hati Ustaz, nanti jatuh cinta. Ya, jamaah semulia kan? Ya, ternyata memang ada berapa jin itu. Sekitar 5 jin saya ingat beberapa, apa namanya, ya dia tinggal di laut selatan sana, Pak. Ya, masih gadis, umurnya 17 tahun. Ya. Umur 17 tahun. Ternyata qadarullah, istri ini sekali-sekali bisa lihat, Pak. Nah, kenapa dia bisa lihat? Karena kemasukan jin. Dia lihat sini, pas dia melihat wajah saya, tiba-tiba dia lihat. Dialog sama jin tadi. Ternyata jin perempuan yang berparas cantik, kemudian dia mengatakan, jangan mengganggu suamiku, kamu pergi. Tiba-tiba jin tadi nangis melihat dia lihat matanya menangis tadi, mencoba imat dan dia pergi. Nah, jamaah semulia kan, itu orang-orang tentu bisa melihat itu karena bukan karena kelebihan. Gitu, Pak ya. Sekali lagi orang yang bisa melihat jin, menangkap jin masukkan ke botol, itu bukan kelebihan, malah justru kekurangan, kurang iman. sehingga jinnya bisa menguasai dia. Gitu Pak ya. Makanya jangan bangga anak kita bisa melihat jin. Maka harus segera diruqyah. Gitu Pak ya. Ya. Nah, kemudian jemaah semulia kan? Selanjutnya Bapak tadi saya tanya, Bapak kerja apa di kantornya? Saya bagian SDM. Setiap karyawan yang bermasalah saya pecatin. Nah, gitu. Oh ya, udah saya tahu jawabannya. Cukup, Pak. Ya. Nah, inilah manfaat daripada Bapak mecatin ini ya. Kemarin ada salah seorang ibu-ibu perusahaan, salah satu perusahaan besar di Jakarta. Ya, karena perampingan karyawan sekitar 300 karyawan harus diberhentikan. Nah, langsung hari itu, detik itu langsung masuk rumah sakit. Ibu ini, Masya Allah. Itulah jemaah semulia kan. Hati-hati antum di kantor, diberi kepercayaan oleh pemerintah atau pemerintah apa namanya, perusahaan tertentu. Nah, ketika pecat itu biasanya antum perlu waspada. Makanya paling banyak diserang itu adalah para pimpinan. Gitu. Maka bahkan dulu mantan presiden kita Pak SBY, pada saat pertama kali beliau dilantik, berapa hari kemudian beliau muntah darah. Gitu. Disihir oleh ya lawan politiknya. Gitu. Disihir oleh lawan politiknya. Masya Allah. Alhamdulillah beliau diruqyah. Alhamdulillah beliau sembuh. Ya, Allah memberikan kesembuhan lewat ruqyah syar'iyah. Gitu. Ya. Itu ya. Saya cek rata-rata komandan polisi, angkatan darat, apa saja, cek rata-rata kena. Gitu. Banyak kena. Apalagi direktur perusahaan. Itu hati-hati antum yang jadi direktur. Bukan aku. Akhirnya ke depannya itu biar tambah lebih soleh lagi. Karena setiap kita lebih soleh, insya Allah, Allah akan melindungi kita. Kan gitu. Nah, jemaah semulia kan, setelah saya cek di ginjalnya, ternyata jinnya numpuk di ginjalnya itu. Makanya disimpulkan dokter, ini harus dioperasi. Saya bilang enggak perlu. Coba diruqyah dulu. Terus. Subhanallah, ternyata jinnya numpuk keluar terus itu. Berapa kali pertemuan pun belum tuntas saking banyaknya. Karena banyak karyawan yang dipecat masalahnya. Makanya kalaupun antum suatu waktu dipecat, mudah-mudahan tidak gitu. Jangan main sihir gitu. Ya, kalau dipecat berarti barangkali itu yang terbaik menurut Allah kan. Barangkali ada perusahaan lain yang bisa kita lamar kan gitu. Ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian selanjutnya adalah gangguan jiwa. Ternyata banyak yang terkena gangguan jiwa itu karena pengaruh ain atau sihir. Nah, kemarin ada yang datang ke rumah. Ya, Umahat terkena penyakit jiwa sekitar 16 tahun dari Palembang. 16 tahun. Setiap hari harus dipasung, diborgol. Nah, kemudian kalaupun beliau dilepas harus minum obat. Nah, kalau enggak minum obat kemudian bawa ke dokter apa namanya ke rumah sakit jiwa. Itu aja selama 16 tahun. Kemudian setelah kita cek satu persatu titiknya, ternyata jinnya numpuk di sini. Makanya kebanyakan ain dan sihir itu paling banyak diserang penyakit jiwa jinnya di sini, Pak. Maka seringkali ibu-ibu, bapak-bapak merasakan sakit itu di sini. Nah. Ya. Ya. Ya, gini, Pak. Ya. Makanya kalau ada seseorang yang terindikasi penyakit jiwa, maka antum lebih fokuskan ruqyahnya di daerah sini. Makanya Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa setan itu membisik di dada, yang paling banyak diincar di daerah sini, Pak. Maka itu yang menyebabkan salatnya enggak khusyuk, gampang emosi, gampang marah. Kemudian kalaupun cinta-cinta yang berlebihan, cinta yang ke suami cintanya luar biasa dia. Nah, pada saat suaminya terkadang ya menurut ibu-ibu khilaf, tapi menurut enggak menurut kita yang enggak sebenarnya. Khilafnya apa? Ya mungkin nikah lagi kan gitu. Nah. Udah, rasa akhirnya makanya kalau jemaah sekalian, kalaupun kita mencintai suami kita, cintailah karena Allah. Kalaupun cintai istri kita, cinta karena Allah, jangan berlebihan. Kalau cinta yang berlebihan, cinta yang dalam sampai masukkan ke sini, maka siap sakitnya di sini. Ya. Nah. Kalau sudah patah hati, tadi, hatinya gampang tergores, nah itu jinnya gampang masuk pada saat itu. Nah, makanya mudah menangis. Kemudian ada masalah sedikit langsung panik. Gitu. Sering deg-degan, nah, itu jinnya. Itulah akibat daripada sihir atau ain tadi bisa kena di sini, Pak. Ya, itu tanda-tanda ain itu bisa menyerang menyerang fisik. Nah, jemaah sekalian muliakan, berkaitan dengan ini, bagaimana solusinya agar seseorang itu terhindar daripada ain? Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan antara ain dengan sihir, karena tadi tidak sempat saya membahas masalah sihir, Pak. Nah, tidak sempat saya membahas sihir atau tanda-tanda orang kemasukan jin. Ini saya tulis buku ini sekitar 130 tanda-tanda orang kemasukan jin. Nah, atau tanda-tanda orang yang terkena sihir atau santet gitu. Nah, yang saya analisa tadi baru daerah saya sampai sini tadi, Pak. Karena keburu selesai tadi. Nah, sekarang saya analisa dari bawah. Tanda-tanda orang kena sihir atau diserang oleh jin di daerah kaki, yaitu kakinya sering kesemutan. Sering kesemutan gitu. Atau sering kejang, kakinya sering naik di daerah betis, Pak. Gitu. Kemudian bisa menyebabkan lumpuh di daerah kakinya. Atau bangun tidur, biasanya ketika nginjak pertama kali itu biasanya terasa kebas di sini, terasa nggak nyaman di kakinya, itu tanda-tandanya. Itu biasanya jin yang masuk di kaki itu pada saat kita datang ke mall, ke pasar itu. Makanya banyak saya lihat sekitar di Jakarta itu 80% itu pakai penglaris. Itu Pak ya, 80% yang buka warung itu pakai penglaris. Terutama di Tanah Abang itu sekitar 70-80% pakai penglaris. Itu Pak. Di Tanah Abang, kecuali mereka yang sudah ngaji sunnah, kecuali mereka yang sudah paham akidah ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah mereka jauh dari hal itu. Nah, beberapa sekali yang kita buktikan, kemudian saya bawa istri ke Tanah Abang. Nah, dia bilang, dilihat tuh sampai jin-jin tuh berjubel-jubel, ya, banyak sekali jin itu. Yang setiap toko tuh banyak sekali jin-jin. Ya, tujuan itu apa, Pak? Ada yang sebagai penglaris biar menarik perhatian pembeli. Satunya, kalau ada ikhwan yang buka toko, dia enggak pakai penglaris karena dia tahu hukumnya kan gitu. Nah, dia hanya mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru dia pun diserang oleh santet. Untuk apa, Bang? Biar menutup aura tokonya gitu, Pak. Setiap orang lewat kelihatan tutup, padahal dia buka kan gitu. Nah, itu biasanya itu. Sampai dilihat istri itu, subhanallah, itu jutaan jin yang ada di sekitar Tanah Abang itu. Dan kemudian saya keluar, maaf, makan di atas lagi, makan di warung kuliner di situ. Setelah makan, selesai, tiba-tiba istri saya pendarahan. Seketika langsung terjadi pendarahan, Pak. Nah, itu indikasi apa, Pak? Itu penglaris di soto yang kita makan itu. Nah, tiba-tiba langsung seketika langsung pendarahan. Kemudian pulang ke rumah, kita rukyah, alhamdulillah berhenti total pendarahan tadi. Subhanallah, itu luar biasa. Nah, kemudian pada saat keluar lift, dia melihat di tempat parkiran itu jinnya besar sekali. Ternyata yang megang bangunan itu adalah ya jin yang paling besar gitu. Nah, kita lewat itu adalah bulu-bulunya. Makanya jemaah semulia kan, bagi mereka yang bisa melihat tadi memang nampak. Nah, kenapa dia bisa melihat? Karena ada jin di pelopan matanya. Karena istri itu ini, dia bisa melihat karena pada saat itu dia lemah, lagi emosional apa, tiba-tiba jinnya masuk. Makanya jemaah sekali muliakan, paling banyak diserang jin itulah di kalangan ibu-ibu. Apakah bapak-bapak tidak ada? Nah, justru bapak-bapak juga banyak. Ibu-ibu aja banyak, apalagi bapak-bapak kan gitu. Karena yang menyetir rumah tangga kan bapak-bapak, makanya banyak ini incar kan gitu. Walaupun kelihatannya yang paling banyak terindikasi yang muntah adalah ibu-ibu. Ya tadi pun, masya Allah ibu-ibu yang paling banyak kan tadi. Sekilas tadi uji coba, Pak. Tes uji coba berapa kali, 15 menit tadi. Ternyata, masya Allah, ternyata muntahnya banyak sekali. Gitu. Ya, itu baru tes saja tadi. Ya. Cuma semulia kan. Itu tadi. Makanya kita amati, hampir seluruh wilayah itu enggak tahu di Batam, Pak ya, enggak tahu, wallahu alam gitu. Nah, itu sekitar 80% itu pakai penglaris. Makanya orang yang sering makan kuliner itu, nah, biasanya ketika di situ ada penglaris, biasanya jinnya pipis di situ. kemudian kencing di situ, buang hajat di situ. Ya, kalau orang yang bisa melihat kelihatan jinnya, buang hajat di situ. Ya, makanya ketika kita makan, ya apa namanya? Ketika kita makan terasa lezat kan gitu. Ya. Hampir rata, walaupun tempatnya mewah. Kemarin di sate yang terkenal di Jakarta itu kita masuk situ, masya Allah, kelihatan itu berapa jin-jin yang nongkrong di situ, Pak. Sampai ada yang makan bakso tuh, sampai dijilatin sama jin itu. Ada beberapa jamaah yang indigo, kelihatan tadi. Akhirnya dia nggak jadi makan di situ. Makanya bakso mie ayam itu paling banyak, Pak. Ya, tapi kalau ikhwan yang jual, insya Allah nggak aneh kayak gitu, Pak. Ya, makanya jangan semulia kan. Pakai penglaris itu biasanya paling dahsyat itulah kuahnya dicampur dengan darah haid. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu. Padahal mereka Islam. Nah, biar terasa lezat. Nah, kemudian ada juga yang kuahnya ada kuah khusus biasanya. Kalau enggak dia yang ini, yang lain enggak boleh, biasanya dia sendiri. Nah, terkadang campurnya itu adalah maaf sidi biasanya, cendela dalam. Itu syarat dia dukun. Ya. Nah, pada saat kita makan di situ ada terindikasi bahwa orang itu bisa ada jin di badannya. Nah, tanda-tandanya adalah tanda-tanda ada jin di perut, Pak, ya, yang pakai makan penglaris tadi atau sihilat makanan, yaitu setiap habis berwudu atau sedang ingin sholat selalu pingin kentut. Pingin buang angin gitu. Allahu Akbar, pingin kentut ke belakang lagi. Atau kalau enggak dia enggak tahan, enggak selesai sholatnya gitu. Itu tindikasi, Pak. Udah pasti itu, Pak. Setiap berwudu pingin kentut. Ada enggak kayak itu, Pak? Oh, ya, alhamdulillah cuma 2 orang ya. Ya. Kalau di luar sholat enggak terlalu gitu, Pak, ya. Tapi seringkali itu adalah setiap berwudu pingin buang angin. Itu pasti ada di perutnya, Pak. Nah, dari mana di sumbernya tadi? Kalau enggak disihilat makanan. Nah, yang kedua adalah karena pengaruh apa, Pak? Itu pengaruh makan makanan yang di situ ada penglarisnya. Gitu, Pak, ya. Makanya cuma semulia kan, kecuali ada ikhwan yang buka usaha, insya Allah enggak ada yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tanda-tanda ada jin itu di daerah maksudnya kaki tadi, Pak. Hampir di daerah mal-mal itu kan biasanya pertama kali buka itu dipercikan dulu di antaranya tanah kuburan. Maka setiap kita nginjak di situ, maka terjadi jinnya masuk di kaki kita. Maka sering pegel, sering ngilu, naik tangga itu biasanya sakit. Terutama di lutut. Nah, yang paling banyak diserang di lutut adalah yang sudah S2. Tahu S2, Pak? Sampun sepuh. Nah, itu. Ya. Ya. Yang biasanya yang masih muda seringkali sakitnya di sini. Tapi yang sudah S2 biasanya sakitnya di sini. Ya, di dengkulnya biasanya. Ya, itu buat ibu-ibu. Nah, kemarin kita training rukyah mandiri buat nenek-nenek gitu. Yang sudah S3 sampun sepuh sekali gitu. Ya. Ya. Kata dokter, beliau ini terkena diserang oleh penyakit penyakit tulang ini dan itu. Ya, coba kita mengadakan pelatihan. Coba ibu baca ini, kemudian diusap, ditepuk. Nah, kemudian dia amalkan. Subhanallah, banyak muntah keluar. Alhamdulillah kaki, loh, kok saya bisa jalan lagi katanya. Dia terkadang heran sendiri. Masya Allah, itulah dahsyatnya kalau kita kembali kepada ruqyah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian selanjutnya adalah di daerah di daerah ke atas nih, di daerah vital, di daerah kemaluan. Nah, dan kalau daerah situ biasanya tanda-tandanya setiap pipis itu selalu terkadang ada sisa gitu. Nah, anyang-anyangan. Nah, setelah pipis tadi kayaknya ada sesuatu, ada terasa kayak belum tuntas gitu. Pingin ulang lagi sehingga terganggu gitu. Nah, kalau kita biarkan lama-lama jadi medis, hanya timbul penyakit prostat kan gitu bagi bapak-bapak. Kemudian selanjutnya bisa menyebabkan impoten, gitu. Bisa menyebabkan impoten. Ya, di daerah sini, Pak, ya. Nah, seperti bapak-bapak yang semangat ingin ibadah ke istrinya, ibadah khusus tadi, luar biasa pingin, tapi setelah dekat, ya mendekati waktunya, tiba-tiba mati dia. Nah, itu tanda-tandanya. Ya. Itu makanya teknik untuk meruqyah ini insyaallah sederhana sebenarnya. Ya. Ya. Itu diantaranya. Kemudian selanjutnya, maaf ini agak ke dalam sebenarnya. Ya, agak sedikit maaf sebelumnya saya ini karena mau tidak mau saya mengucapkan demikian kan gitu, karena ini berkaitan masalah pengobatan kan gitu. Ya, diantaranya lagi adalah yaitu setiap ibadah khusus dengan istrinya itu biasanya cepat lepas gitu. Ya, bahasa sederhananya ya cepat lepas. Paham, Pak ya? Ya? Paham aja ya gitu. Keluar. Ya? Cepat keluar. Ah, cepat keluar gitu. Nah, gitu. Itu dikuatkan lagi oleh Ustaz tadi, cepat keluar gitu. Ya, maaf. Ini maaf sekali lagi saya tidak bermaksud untuk ini, tapi biar memperjelas tadi, biar ada tanda tanya apa selepas kan enggak tahu kan itu. Ya. Itu tanya itu. Nah, jemaah semulia kan? Bagi ibu-ibu biasanya setiap hubungan tadi selalu merasakan sakit. Nah, itu udah pasti itu, Pak. Merasakan sakit, enggak nyaman, kebas, bahkan terjadi pendarahan. Ada kisah nyata, maka ini buku ini yang saya tulis, kisah ranjang berdarah. Nah, itu di sini ada sih. Ada di buku ini kita tulis. Ya, beliau ibu-ibu ini sudah 7 tahun berobat kemana-mana, nggak kunjung sembuh, baik ke dokter maupun ke non, ya istilahnya ke dukun, karena belum ngaji, sampai ke dukun keliling 7 tahun, Pak. Nah, setelah ngaji kemudian terjadi rukyah berkali-kali nggak kunjung sembuh. Nah, selama 7 tahun kemudian kita cek, ternyata memang ada gangguan jin. Nah, setelah itu jemaah sekalian yang Allah muliakan, setelah dicek ternyata memang jinnya numpuk di daerah-daerah titik tertentu. Nah, baru dibacain ayat, tiba-tiba jin ini langsung menyerang saya. Kemudian terjadi dialog. Agama kamu apa? Kafir. Alangkah malang nasib kamu kalau kamu kafir. Alangkah indahnya ketika kamu masuk Islam. Karena Allah mentugaskan Anda di dunia ini adalah untuk ibadah. Nah, Islam adalah agama indah, bukan agama teroris, saya bilang. Wah, gitu Ustaz ya. Wah. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam tidak mengajarkan tentang teroris itu. Wah, justru Islam itu adalah agama yang cinta damai. Hanya jin bilang, "Oh, gitu ya. Kalau sekiranya Islam itu indah, Islam itu bahagia, Islam itu bukan teroris, saya mau masuk Islam, Ustaz." Oh, gitu. Nah, coba kalau selama ini ustad-ustad yang merukyah ibu ini mendakwain saya seperti ini, selama ini setelah rukyah langsung dipukul ini ya, saya tampak ganas kata jinnya. Setiap rukyah dipukul di ini jinnya, saya juga tambah ganas, Ustaz bilang. Ya, saya juga tambah sakit. Ya udah, saya enggak bakal mau keluar kan gitu. Nah, kata jinnya. Alhamdulillah setelah ini, setelah mendapatkan pencerahan ustaz tentang indahnya ijazah Islam, bahwa Islam adalah agama cinta damai, ya cinta apa namanya, cinta kebenaran tadi, kemudian bukan agama teroris, maka saya mau jadi masuk Islam, Ustaz. Boleh kamu masuk Islam dengan 2 syarat, saya bilang. Nah, pertama, apakah kamu Islam karena terpaksa atau karena cinta dengan indahnya ajaran Islam? Saya masuk Islam karena cinta indahnya ajaran Islam, kata jinnya. Yang kedua, kamu harus mengumpulkan seluruh anak buahmu untuk masuk Islam. Baik. Setelah dia bahasanya dia ngumpulin keluarga jinnya, udah. Nah, sekarang siap, sekarang belajar syahadat. Udah, setelah belajar syahadat agak lama. Nah, kemudian jin tadi disyahadatkan, alhamdulillah Pak Ibu syahadat, udah. Saya enggak rukyah. Nah, sekarang setelah kamu Islam, berarti Islam tidak mengajarkan kedzaliman. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, karena kamu sudah mau Islam, berarti dosa-dosa Anda sudah diampuni oleh Allah. Nah, hanya dia senang dengar. Udahlah, sekarang kamu keluar sendiri. Baik, udah keluar sendiri. Salam, assalamualaikum Ustaz, udah keluar. Alhamdulillah, dari maghrib ya sekitar 15 menit. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Padahal sudah 7 tahun rukyah tadi keliling-keliling. Subhanallah, inilah jamaah semulia kan? di mana dia tinggal itu ternyata di daerah sini, Pak. Tadi. Nah, setiap berhubungan suami istri itu, beliau merasakan sakitnya luar biasa. Seperti ditusuk pakai keris, saking sakitnya. Dan setelah itu pasti berdarah. Makanya saat judul tadi, ranjang berdarah tadi. Misalkan judul, ada di sini, Pak, kisahnya. Nah, jemaah semulia kan? Alhamdulillah setelah rukyahnya keluar tadi, kemudian beliau sembuh total. Sebelum dirukyah, saya tanya, apakah ibu ingin cerai? Iya. Nah, setelah dirukyah tadi, alhamdulillah, ibu ingin cerai? Enggak, katanya. Gitu. Ya, jemaah semulia kan? Itu diantaranya, kalau antum merasakan tidak nyaman dengan istri, itu perlu dirukyah. Nah, makanya tanda-tanda kemasukan itu, setiap melihat istri risih, kemudian enggak nyaman. Tapi kalau melihat tetangga, nyaman. Nah, itu tanda-tanda. Sebaliknya ada seorang istri pada punya suami yang ganteng, yang romantis, enggak istilahnya dingin-dingin saja. Tapi kalau melihat yang lain, masya Allah, ya melihat yang lain, maksudnya tetangga dan yang lain tadi, ternyata dia lebih apa namanya? Apa ya? Ya, apa kira-kira yang pas, Pak? Lebih semangat gitu, Pak. Ya, lebih semangat ya. Makanya jemaah semulia kan, itu indikasi bahwa ternyata 80% yang pecah rumah tangga itu karena ulahnya ain dan sihir. Ada teman kita, dia seorang direktur. Rumah tangganya harmonis. Istrinya kemana-mana pengajian sunnah. Dia, sampai ikhwan itu iri melihatnya. Karena mereka diberi kelebihan harta banyak, karena dia seorang direktur. Dia usaha punya usaha sendiri. Kaya raya. Istrinya begitu soleha, anak-anaknya soleh, subhanallah, banyak yang mujinya. Tapi subhanallah, dengan pujian itu berjalannya waktu, tiba-tiba pecah cerai. Makanya jemaah sekalian, kalaupun kita terpaksa iri dengan saudara kita, maka ucapkanlah masya Allah. Gitu. Ucapkanlah apa, Pak? Masya Allah. Gitu, Pak. Nah, kemudian tanda tanya selanjutnya adalah di jinnya tinggal di sini, Pak, di perut sini. Tanda-tanda di perut tadi adalah setiap berwudu pingin buang angin. Yang selanjutnya perutnya suka begah. Tahu begah? Ya, makan sedikit kayak kenyang, kayak penuh perutnya. Atau sering masuk angin. Atau mah kronis enggak kunjung sembuh. Sudah berobat kemana-mana enggak kunjung sembuh. Kemudian selanjutnya di daerah rahim sini. Yaitu haidnya enggak teratur, sering sakit, sering pendarahan. Itu tanda-tandanya di sini. Ya. Kemudian selanjutnya di pinggang. Di pinggang sering sakit pinggang. Duduk seperti ini udah berapa kali pindah tempat. Ya. Ya? Ambien. Ya. Ya, di sini pinggang. Nah, kemudian selanjutnya di daerah dada sini, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu tanda-tandanya yaitu sering gelisah, cemas, deg-degan, kemudian lari ke jantung, biasanya jantungan tadi. Nah, kemudian kalau lari di ulu hati, ya itu tadi lari ke kejiwaan. Nah, kemudian selanjutnya lah di punggung sini, setiap bangun tidur bukan segar malah pegel. Nah, itu Pak, tanda-tanda setiap bangun tidur selalu merasakan pegel atau lemas. Yang seharusnya setiap bangun tidur kita merasakan apa, Pak? Segar. Malah ini justru sebaliknya. Nah, itu tanda-tanya di sini. Ya. Nah, kemudian di antara jelaskan tadi apa? Di antara seseorang yang terkena sihir yang bisa merusak suami istri, tanda-tanya adalah biasanya ada 4 titik. Tujuhnya tinggal 4 titik. Yang pertama di muka. Gitu, Pak, di muka sini. Makanya seorang istri atau suami yang terkena serangan sihir tafrik memisahkan suami istri, suaminya juga kena, istrinya juga itu. Setiap istri melihat suaminya merasa risih. Melihat istrinya juga seperti itu. Padahal istrinya cantik, tapi kelihatannya kayak nenek-nenek. Nah, jinnya sini biasa, Pak, di sini. Ya, di muka. Yang kedua titiknya adalah di daerah asinya, di daerah dada. Maka kalau dia tinggal sini, lama-kelamaan ibu-ibu bisa kanker payudara. Nah, makanya 80% yang terjadi kanker di daerah asinya itu karena asbab dari ain dan sihir. Di sini, Pak, ya. Makanya kalau tanda-tandanya lah di daerah sini kayak nyut-nyut tuh. Nah, itu perlu diwaspadai terjadi itu. Nah, kemarin ada seorang ya ini seorang akhwat, anak-anak ikhwan gitu, Pak. Nah, alhamdulillah dukun yang kelas nomor 1 di daerah Bima itu semua dukun-dukun berguru ke situ. Tapi alhamdulillah 2 malam yang lalu itu alhamdulillah kuat. Pada saat adik saya rukyah gitu. Ya, ada muridnya Ustaz Yazid zaman. Rukyah, kemudian dukun tadi karena disiksa orang yang dirukyah kan otomatis dukun tadi tersiksa, Pak gitu. Gitu ya. Tersiksa, sering saya siksa dukun itu banyak yang ini. Nah, ya. Setiap kita bacaan ayat, dukun itu tersiksa biasanya, gitu, Pak. Sampai dia ini, bahwa dia bilang bahwa selama ini tidak ada satupun dukun dan orang-orang sakti yang mampu mengalahkan ilmu saya. Baru kalian ini, katanya. Nah, akhirnya dia teriak datang sujud di depan rumah ini, rumah ikhwan ini. Masya Allah. Dia sujud di situ. Akhirnya dia minta ampun. Alhamdulillah dia bertobat. Belum bertobat, dia langsung pindah. Subuh sekitar jam 3, 2 hari yang lalu langsung pindah dia. Ya, Masya Allah, itu dukun yang kelas kakap gitu. Itu dukun nomor wahid di sana gitu. Ya. Nah, jemaah semulia kan? Maka jemaah 9 jangan pernah takut dengan mereka. Karena dukun itu memang luar biasa, Pak. Penyerangan itu luar biasa. Bahkan di media pun terkadang ini sering diserang. Nah, makanya kami sendiri pun setiap mau live di TV itu seringkali terganggu, Pak. Terkadang servernya kebakar gitu, macam-macam gitu. Mulai-mulai padahal baik-baik saja, ustaz yang lain enggak pernah diganggu. Khusus acara rukyah selalu diganggu gitu. Bahkan ikhwan pun yang di rumah setiap nonton acara rukyah TV-nya mesti mati gitu. Setiap mendengarkan ya Roja TV atau yang lain-lain itu enggak pernah diganggu. Nah, tapi khusus acara itu mulai dari maghrib, mulai live itu maghrib sampai jam 9 itu TV-nya dimatikan oleh jin itu. Nah, kapan selesainya? Pas jam 9 pas. Itu baru TV-nya bisa hidup lagi. Masyaallah. Sampai setingkat itu menyerang. Bahkan kemarin juga saya sering ini dia dialog teleponan jin khodam ada pesantren Imam Syafi'i ikhwan di sana. Nah, ini ikhwan ini ada kemasukan jin. Kemudian dialog sama jin khodam itu. Nah, dia istri lihat dialog dengan jin tiba-tiba ada tangan yang langsung matikan HP saya. Masyaallah. Loh, tiba-tiba mati. Ternyata istri lihat itu ada tangan besar langsung mencet HP saya, langsung mati HP itu. Masyaallah. Itu daerah apa namanya? Sampai ke media pun dia menguasai gitu kan. Ya, cuma semulia kan itu diantaranya tanda-tanda orang kemasukan jin, Pak ya. Nah, kalau tadi mungkin sekilas biar yang lain juga paham di sini, Pak ya. Kalau jin di sini tanda-tandanya yaitu gampang ngantuk, Pak. Kalau jinnya tinggal di mata, pelopor mata sini yaitu gampang ngantuk. Setiap mendengarkan kajian ngantuk. Mendengarkan khutbah Jumat ngantuk. Setiap mendengarkan ceramah di TV juga ngantuk. Khusus acara yang syar'i itu selalu ngantuk. Tapi kalau mendengarkan Danduk Akademi enggak pernah ngantuk, malah seger gitu. Nah, itu ada sebagian gitu. Kalau di sini enggak ada yang enggak gitu. Nah, itu tanda-tanda jin di sini, Pak ya. Nah, itu pasti itu. Nah, kemudian naik motor pun selalu ngantuk juga. Naik mobil ngantuk dia. Padahal tidurnya udah lumayan. Jinnya di sini, Pak. Kemudian dia sering ngantuk tetapi susah tidur. Itu tanda-tandanya, Pak. Susah tidur. Jam 10 sudah mulai tidur, tapi bisanya jam 12, jam 1. Nah, nanti kalau pas subuh susah bangun. Nah, itu tanda-tandanya, Bang. Nah, pada saat ingin bangun berat matanya. Itu di sini juga jin. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya di daerah sini, Pak ya. Yaitu indigo. Indigo atau indigo apa ya? Sering melihat jin. Makanya orang yang bisa melihat jin itu bukan kelebihan, malah justru kekurangan. Nah, itu yang saya katakan tadi, jinnya di sini, Pak. Makanya orang yang bisa melihat jin karena pengaruh di sini. Kemudian selanjutnya adalah daerah kepala. Jadi sebenarnya ada sih di buku ini, Pak. Kalau ada yang mau memiliki bisa nanti ini. Di sini yaitu gampang lupa. Kemudian enggak fokus, kelihatannya antum ya melihat ke sini semua kan, tapi pikirnya kemana-mana gitu. Nah, itu tanda-tandanya. Ya. Atau setiap sholat Allahu Akbar. Padahal kunci motor, dompet tadi enggak tahu kemana, cari-cari enggak ketemu. Ingat Allahu, oh iya di sana. Ingat. Itu tanda-tanda ada jin di sini, Pak. Ada enggak kayak gitu, Pak? Cari kunci motor kemana-mana, tapi ingat waktu sholat. Di sini enggak ada, Pak, ya? Oh ya, alhamdulillah enggak ada, ya. Nah, kemudian sering pusing. Kemudian sering vertigo, sempoyongan, enggak seimbang kalau jalan tuh. Itu jinnya di sini. Ya, itu di antaranya tanda-tanda orang kemasukan jin. Ya. Kemudian malas bawaannya, setiap mendatangi majelis taklim malas, gitu kan. Setiap sholat berjamaah malas. Ya. Setiap baca Quran baru satu lembar, ya, ada saja peralihan kegiatannya, baik main HP ke, main BBM macam-macam gitu. Baru satu lembar mesti enggak betah dia. Nah, itu di antara tanda-tanda orang ada jin di badannya. Ya, makanya jemaah semuliakan, kalau sekiranya terjadi seperti itu, di antara salah satu yang kita sebutkan tadi ada tanda-tandanya, maka waspadalah, waspadalah. Ya. Maksudnya harus dikeluarkan. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Ternyata barangkali besok mungkin sekilas kita menjelaskan tentang cara menangkal menurut ahli sunnah. Ini yang kita jelaskan di sini. Barangkali itu saja yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Maaf, tadi saya belum menjelaskan bagaimana cara menangkal ain. Ternyata ain itu paling situ, yaitu dzikir pagi dan petang. Itu dahsyat sekali, Pak. Itu manfaatnya masya Allah luar biasa. Yang kedua, setiap anak-anak setelah lahir bacalah doa yang diajarkan Nabi Sallam. Apa doanya? U'idukuma atau u'iduka. Kalau perempuan, u'iduki bikalimatillahi tama wa min kulli syaitan wahama wa min kulli ainin lamah. Itu doa agar anak cucu kita terhindar dari ain. Barangkali kita bawa ke mall, tentunya ada yang muji kan, Pak? Nah, ih, anaknya lucu, anaknya ganteng. Nah, bisa saja anak kita pulang langsung meriang. Bisa saja langsung pusing, bisa langsung menjerit. Nah, itu balik gara-gara karena ain. Maka biar terhindar dari ain, ucapkanlah doa itu. Bisa, Pak, ya? Ya. Karena anak kan enggak mungkin dikir pagi petang kan gitu. Yang selanjutnya, sebelum antum bikin pada saat peletakan batu pertama, baca doa. Nah, itu. Karena hadisnya begitu. Ya. Biasanya anak itu sendiri diganggu gara-gara kita lupa baca doa. Minimal kalau memang kepepet baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, biasanya jinnya ya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya. Ya, demikian pembahasan kita. Untuk sekali lagi pembahasan berkaitan dengan cara menangkal, secara sekilas insyaallah akan kita jelaskan besok insyaallah. Wallahu taala alam. Dan besok itu isinya, intinya sebenarnya, intinya pembahasan itu adalah besok. Gitu, Pak, ya. Inti pembahasan kita ini berkaitan dengan teknik yang efektif mengeluarkan jin di badan berdasarkan dalil-dalil syar'i, baru nanti praktek. Kalaupun praktek itu bukan maaf sekali lagi, bukan saya merukyah. Seringkali saya lihat tadi di YouTube pas maghrib tadi, lihat banyak berapa praktisi rukyah, ustadz yang baca, kemudian yang lain dengarkan. Nah, kemudian teriak sana sini, itu teknik rukyah yang kurang efektif. Nah, makanya kalau rukyah masal, seringkali kelemahannya adalah tadinya enggak ada jin, gara-gara mendengar teriak gitu. Nah, teriak kemudian dia panik, nah, hanya dia masukkan itu. Makanya orang kesurupan masal itu awalnya bukan kesurupan masal, Pak. Gara-gara satu orang. Nah, satu orang kesurupan teriak, akhirnya yang di sampingnya kaget, panik, gemetaran, akhirnya jin masuk. Yang satu lagi teriak terus beruntun. Nah, akhirnya kesurupan massal. Padahal tidak seperti itu, hanya satu orang, gitu, Pak, ya. Makanya orang kejiwanya lemah itu paling gampang masuk. Kalau antum yang berani dan tidak pernah takut pada setan, maka insyaallah taala Allah akan melindungi kita dari serangan sihir atau gangguan jin. Ya, demikian ya jemaah sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi saya dan kepada jemaah sekalian muliakan. Wallahu taala a'lam. Yang sekali lagi saya tekankan, mohon besok ini, Pak, ya, dilanjutkan karena intinya besok, ya. Gitu, Pak, ya. Ya. Dari saya cukup sekian, kita kembali kepada Ra'isul Jalasah. Ayo, jazakallahu khair sekali lagi atas pemaparan dari Ustaz Hussein Al-Mubarak MA yang telah menyampaikan tausiahnya terkait dengan rukyah sesuai syar'i. Ya, pada tahap ini, sesi ini, ya, ini mewaspadai gangguan ain atau gangguan pandangan mata yang mematikan. Ya. Taib, silakan bagi sahabat Hang yang mau bertanya barangkali dengan catatan ya. Taib, dengan cari kertas. Pertanyaan pertama, ini barangkali karena waktu juga, jadi mungkin tidak bisa kita bacakan semua ya. Kita batasi, mungkin nanti dilanjutkan besok. Ya, Ustaz ya. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ciri-ciri tempat usaha atau warung yang terkena gangguan jin atau sihir dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jemaah sekalian kan, kita merukyah tempat bukan berarti tempat itu kesurupan gitu, Pak. Juga kita merukyah orang itu bukan berarti orang itu kesurupan, ya. Ya, jemaah semulia kan, justru selama ini yang kita rukyah itu adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang kelihatannya ya biasa-biasa saja, ternyata setelah dicek jinnya banyak. Ya. Kemudian teknik tanda-tanda tempat usaha itu ada jin atau rumah itu ada jin. Kalau rumah apa ya? Rumah tanda-tanda ada jin itu yaitu hawa panas. Setiap masuk rumah hawanya enggak nyaman, padahal rumah itu dipasang AC. Yang selanjutnya, terkadang di genteng, di atapnya itu bunyi pasir, ser, padahal enggak ada pasir. Selanjutnya sering ada ledakan di atasnya. Ada kiriman biasanya, kemudian bunyi duk gitu. Kemudian dicek enggak ada. Selanjutnya ada benda yang jatuh. Duk, kemudian dicek ternyata enggak ada benda yang jatuh. Kemudian terkadang ada yang jalan, kemudian ada yang pintu terbuka sendiri. Padahal enggak ada angin. Terkadang pintu tertutup mesti duk gitu. Nah, kemudian terkadang ada suara yang memanggil. Nah, jemaah semulia kan, kalau terjadi seperti itu barangkali rumah itu terindikasi ada jinnya. Nah, namun ada jin juga masuk ke rumah tersebut, tinggal di situ. Memang ya enggak ada tempat lain dia pengin tinggal. Biasanya disebutkan dalam buku ini juga kita jelaskan dari riwayat tabi'in yang masmuda bahwa jin itu tinggal di atapnya. Nah, disebutkan dalam hadis Rasulullah katakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan sekali-kali kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, ternyata Rasulullah SAW melarang rumah kita dijadikan kuburan. Kenapa, Pak? Kuburan itu sepi. Iya, Pak ya? Kuburan itu sepi. Malah justru kebalikan sekarang. Kuburan jadi ramai, rumah jadi sepi. Kalau ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah rumah itu ramai penuh dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, kemudian kuburan itu sepi. Tapi anehnya ajaran kita sekarang, sebagian umat Islam justru kuburan jadi ramai, rumah jadi sepi. Nah, padahal Nabi SAW jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, kemudian inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yang firu minal bait, akan lari dari rumah yang mana di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap rumah orang pasti ada jinnya. Nah, bagaimana cara mengusirnya? Dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau memang jin tidak bisa keluar dengan baca surat Al-Baqarah, maka diruqyah dengan beberapa hal yang mubah dijelaskan oleh para ulama, dibacakan di ember air putih, kemudian dibacakan ayat apa saja, tidak ada dalil khusus kecuali dalil dalam disebutkan dalam Sahih Muslim yaitu baca surat Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah pun kalau memang tidak bisa semuanya, pilih diantaranya 5 ayat awal, ayat kursi atau 2 ayat terakhir. Kalau memang tidak bisa itu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas itu sudah cukup sambil dibekak airnya. Kemudian baru dipercikan rumah itu. Ya Abdullah, ukhruj, wahai musallah, keluar. Nah, biasanya langsung keluar ya. Tapi antum baca dulu isti'adzah dalam rangka mementingi diri kita dulu. A'udzu bikalimatillahi tamati misyani makhlan. Biasanya setiap kita merukyah rumah tanpa diawali dengan isti'adzah, terkadang dia masuk ke badan kita. Terkadang dia masuk. Biasanya langsung pegal di sini, Pak. Nah, makanya baca isti'adzah dulu, baca a'udzu bikalimatillahi tamati misyani makhlan, kemudian kita rukyah, insyaallah enggak bakalan dia masuk. Tapi kalau antum takut dan ragu, nah kalimat tadi enggak jadi sakti, enggak jadi manjur. Nah, makanya keyakinan harus kuat, tidak pernah takut, yakin Allah memberikan perlindungan kepada kita, nah baru kita percikan tadi. Insya Allah dia keluar. Nah, kalau memang dia tidak mau keluar, ya harus ulang-ulang. Tapi kalau dia nampak, ya udah enggak apa-apa, kamu tinggal di sini, tapi minta uang kontrakannya kan gitu. Ini maaf canda yang terakhir tadi, Pak. Ya. Ya, maaf ini tadi belum selesai, Pak. Nah, kemudian selanjutnya teknik tadi warung, ruko, pertokoan yang indikasi ada jinnya. Nah, tanda-tandanya adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama laris. Itu Pak ya. Alhamdulillah laris. Ini kasusnya banyak ikhwan yang mengalami. Hampir seluruh Indonesia yang pernah nelpon saya. Kasusnya seperti itu. Laris. Kemudian bulan yang keempat, ya, kelima, keenam, itu langsung drop turun. Ya. Ternyata setelah dicek, ternyata memang jinnya numpuk di depannya. Nah, biasanya ada yang pakai air campur air garam, campur air beras, kemudian dibacakan mantra dari dukunnya. Gitu. Ada yang juga yang campur dengan pasir dari kuburan atau tanah kuburan. Nah, ada ikhwan dari Palembang, saya cek itu di depan tokonya, ada yang naruh di situ. Bahkan kelihatan di CCTV-nya. Yang si pelakunya itu ternyata tetangga tokonya. Nah, itu, tetangga tokonya. Ya, kelihatan di CCTV dia tabur-taburin gitu. Nah, karena toko beliau kan ada 10 gitu. Nah, beberapa toko itu kelihatan di CCTV orangnya sama gitu. Nah, pas samping tokonya gitu. Ya, karena beliau itu jual handphone. Yang kerjanya itu adalah ya penjual handphone juga. Ya. Jamaah sekalian, makanya kalau di pasar tuh hampir rata seperti itu, Pak. Nah, jamaah sekalian kan seperti itu. Setiap orang yang lewat di depan tokonya, padahal tokonya terbuka, tapi yang dia lihat ya tertutup. Nah, itu indikasi bahwa ruko dan toko tersebut ada gangguan. Maka bagaimana tekniknya sama dengan rukyah rumah tadi. Gitu, Pak ya, di luar rumah, kemudian percikan di dalamnya, di luarnya terus berulang-ulang. Gitu, Pak ya. Itu teknik sederhana. Yang kedua, kalau memang ada tempat santet di situ ditaruh, ditanam, baik biasanya terkadang ada jarum atau paku atau ini tulisan-tulisan Arab itu kemudian dimasukkan ke botol, ada di arah situ, maka harus dicari tahu di mana titik bulnya diangkat. Gitu. Nah, setelah itu baru dirukyah. Nah, setelah dirukyah buhulnya baru dibakar. Itu ya, cara menghancurkan buhul. Wallahu taala alam, ya. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ana sudah 2 kali berniat untuk menikah, tapi selalu gagal. Ustaz, apakah ini indikasi salah satu termasuk terkena ayin, Ustaz? Atau tidak jodoh, Ustaz? Ya, barakallahu fik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jamaah sekalian, kan kasus seperti ini banyak sekali, Pak. Bukan ratusan tapi ribuan. Ya. Terutama akhwat gitu ya. Ada sekemar kemarin ada ikhwan yang susah dapat jodoh gitu ya. Ikhwan susah dapat jodoh padahal dia punya pekerjaan bagus, kerja di Astra gitu. Nah, setelah dicek di rukyah, dialog dengan jinnya. Kenapa kamu masuk ke tubuh si fulan ini? Saya masuk karena cinta sama dia. Saya tidak mau dia menikah dengan orang lain, kata jinnya. Ya, jin ini pengin memiliki dia gitu. Berarti orang ini di ada jin yang senang, ya gitu. Nah, kemudian ada juga orang yang terhalang jodoh itu, yang tadi akhwat yang terhalang jodoh, bisa disebabkan karena gangguan jin, gitu. Padahal tadi ada ikhwannya senang, dianya enggak. Dianya senang, ikhwannya enggak. Selalu gagal. Nah, biasanya itu indikasi ada jin. Nah, di mana jinnya? Biasanya di muka sini, Pak. Di muka, di dada, di pinggang, di bawah perut. Biasanya ada 4 titik itu. Yang sering kali secara empiris yang pernah saya lihat di, maksudnya sering kita tangani, ya tanda-tandanya seperti itu. Ya. Ya, gitu ya. Baik. Ini yang terakhir, Ustaz. Ustaz, saya pernah memuji anak namun tidak membaca Masya Allah, dan sekarang anak saya sering sakit. Apakah ini karena ain? Dan bagaimana cara meruqyah anak saya ini, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau asbabnya kita yang memuji terjadi sakit anak kita, maka cara yang efektif sekali dia. Kita mandi, atau berwudu, sisa wudu kita suruh minum anak kita. Suruh minum atau dimandikan anak kita. Insya Allah seketika langsung sembuh. Kalau asbabnya kita. Karena ini kan ketahuan kan gitu. Kita yang muji. Makanya begitu juga anak kita. Kita jalan sebersama anak kita. Kemudian ada yang muji. Ketahuan orang muji ini. Tiba-tiba langsung sakit-sakitan. Nah berarti kita datangi orang ini. Afan ahi, tolong antum wudu atau mandi. Nah sisa wadi dan wudunya kemudian diambil, diminum sedikit, kemudian dimandikan. Insya Allah seketika itu akan sembuh. Sama dengan kemarin istri ustaz. Ini ada luka besar di sininya, Pak. Sudah berobat kemana-mana. Beliau bidan. Luka besar di sini. Nah, terindikasi kena ain dari pembantu. Nah, kata Allah pembantu ini dipecat. Akhirnya pulang kampung. Nah, ya dia ingat. Ini jangan-jangan ain dari pembantu nih. Ternyata benar. Nah, gimana caranya? Kan dia udah pulang. Ya, bekas pegangannya. Yang sering dia pegangkan adalah kain pel. Nah, kain pel itu kemudian diambil sisa airnya. Kemudian diusapkan di daerah yang sakit tadi, alhamdulillah seketika langsung sembuh. Subhanallah. Itulah ain itu, Pak. Luka itu susah sembuh. Maka ketika sisanya tadi atau bekas pegangannya kemudian dibasahin atau dijadikan air, insyaallah bisa sembuh seketika itu ketika kita membalut dengan air itu. Ya, bekas pegangannya atau ada orang itu. Begitu juga kalau sekiranya ketahuan orang ini, ya langsung segera ibu tadi yang bersangkutan berwudu atau mandi, sisa wudu dan mandinya terserah ya, wudu atau mandi boleh salah satunya, sisa airnya langsung disuruh minum anaknya, kemudian dimandikan. Insya Allah seketika itu langsung sembuh. Nah kalau memang bukan karena itu, barangkali kena imbas sihir dari orang tuanya, nah itu berarti harus dirukyah gitu. Dirukyah, Allah Ta'ala alam ya.